Hangat sekali perbincangan kita malam hari ini dan terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Selanjutnya kita dengarkan Super Point berikutnya dari Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat Indonesia yang super. Saya ingin berbagi nasihat yang saya camkan untuk diri saya sendiri bahwa bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur, tetapi engkau berbahagia karena engkau bersyukur. Banyak orang menunggu kaya dulu untuk bersyukur, menunggu punya dulu untuk bersyukur. Padahal bersyukurlah yang membuat kita berbahagia. Lalu ada orang yang kaku sekali dalam konteks bersyukur ini, lalu mengatakan, loh, nanti kalau bekerja keras seperti tidak bersyukur dengan yang sudah kita miliki. Gambarannya begini, waktu kita cuci mobil motor kita, bersyukur gak? Ya, waktu sudah cuci mobil yang lebih besar lagi, lebih bersyukur. Lalu kita cuci mobil yang gak pakai ngopling, lebih bersyukur. Ya, itu lihat. Berarti kalau begitu upaya keras kita itu tumbuh dari satu level syukur ke level syukur berikutnya. Dengannya kebahagiaan kita juga menjadi semakin utuh. Kebahagiaan itu tidak naik tingkat ya. Kebahagiaan itu mengutuh, menjadi lebih utuh. Kan lucu, kebahagiaan tingkat 1, tingkat 2 tidak ada. Kebahagiaan hanya kebahagiaan, hanya lebih utuh. Begitu. Super sekali. Baik, masih ada yang ingin bertanya di kesempatan kali ini? Ya, saya persilahkan. Silakan. Kepada Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam malam, super. Ibu. Salam saya super. Tio Mora Esther Maria Sitanggang. Yes, dalam konteks bersyukur yang barusan Pak Mario paparkan, saya ingin bertanya Pak, ada di pointers Bapak mengatakan syarat bagi pencapaian sesuatu yang ingin kita miliki adalah dengan mensyukuri apa yang belum kita miliki. Pertanyaan saya Pak Mario, bagaimana menjaga sikap hati, api di hati untuk tetap mensyukuri, menginginkan apa yang sudah ada pada kita saat ini, sembari kita mengupayakan apa yang belum kita miliki. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Ibu. Baik sekali pertanyaannya. Yo, saya mau tanya dulu, sahabat Indonesia yang super, yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, karena Metro TV bukan lagi hanya nasional ya, sudah mancanegara. Tolong Anda sebutkan dengan cepat. Apakah Anda ingin berhasil? Ya. Yes, super. Sekarang saya tahu, saya tanya nih. Apakah Anda tahu apa yang membuat Anda nanti berhasil? Tidak semua orang tahu. Sekarang saya tanya, Anda disebut berhasil kalau apa? Tuh, saya bilang, kalau kaya, good. Kalau kaya, kaya itu apa? Banyak uangnya, good. Berapa jumlahnya? Banyak yang tidak tahu. Berarti, bagaimana mungkin Anda bisa mencapai yang Anda tidak ketahui? Jadi, sukses itu bukan akhir dari perjalanannya. Sukses itu juga kualitas dari perjalanannya. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda mau capai, tahulah bahwa Anda harus berbahagia dalam setiap hari di perjalanan Anda. Kedua, kalau ini batas dari yang Anda punya, yang ini belum dan yang ini sudah, mensyukuri yang sudah ada adalah syarat bagi kepantasan untuk mendapat yang kita belum miliki. Yang ada saja tidak dipelihara. Bagaimana Tuhan bisa ikhlas memberikan sesuatu lebih besar yang tidak dipeliharanya nanti? Buktikan. Pertanyaan terakhir. Apakah kalau kita dibuat kaya oleh Tuhan, kita jadi sombong? Sebagian besar orang begitu kaya sedikit, jalannya lebih lebar. Iya Pak? Iya toh? Nah karena mungkin Tuhan lebih menyukai pribadi kita sekarang, kita tidak dibuat kaya. Pikirkan itu. Karena Tuhan tidak ingin kita dibuat kaya lalu sombong, menistakan. Ada toh yang kalau kaya malu lihat ibunya miskin? Kalau ada ibunya datang ke kantor, siapa itu suruh pulang? Coba, karena beliau mencintai kita dengan apa adanya sekarang, kita tidak dibuat berubah. Jadi malam ini kita datang ke Tuhan, katakan ini, Tuhan aku janji deh. Aku tidak akan sombong kalau kau pangkatkan aku. Tidak aku akan berubah menjadi orang tidak baik kalau aku engkau kayakan, aku akan tetap menjadi pribadi sebaik ini, apapun kemuliaan yang engkau berikan. Begitu. Yang satu itu membuat saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Super sekali Pak Mario, luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Ya, silahkan. Yes, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Nama saya Riwin dari Pamulang. Bapak menyebutkan bahwa kita akan berbahagia kalau kita bersyukur. Ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita supaya bisa tetap bersyukur justru pada saat kondisi yang tidak berbahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riwin. Baik sekali. Lihat ini ya. Kita itu bukan hanya diberi hadiah karena kita baik. Bukan. Karena kita juga mau diuji kelas kita. Tolong diingat ya, tidak ada orang mengatakan dirinya beriman yang tidak diuji. Good. Siapa? Tolong